صلى على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، مسألة الإخوة رحمني ورحمكم الله أجمعين. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Asy'adi rahimahullah. Kita masih berada pada hadis yang ke-40 dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matlul ghani zulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in fal yadba'. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Dan sudah kita baca penjelasan dari beliau rahimahullah. Kita sampai pada al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa yang memberikan kemudahan dalam urusan, semua urusan, maka Allah akan berikan kemudahan pada dia, pada orang tersebut, dalam urusan-urusan dia. Orang yang mempermudah urusannya dengan orang lain, maka akan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, orang yang mudah di dalam muamalah, orang yang mudah di dalam bergaul, ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mudah dalam muamalah itu adalah orang yang marhum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Qala rahimahullah, wa idza kana matlul ghani dhulmun, apabila matlul ghani, matlun kemarin apa? Menunda. Al ghani orang yang kaya, apabila orang yang kaya menunda pengembalian hutang dia, itu adalah kezaliman. Menunda pembayaran hutang, menunda melunasi hutang bagi orang yang mampu untuk membayarnya, itu adalah kezaliman. Itu adalah perbuatan zalim. Karena Rasulullah mengatakan apa? Matlul ghani dhulmun. Menunda-nunda membayar hutang dalam keadaan dia punya, dalam keadaan dia ada, maka itu kedzaliman. Oleh karena itu, wajaba ilzamuhu biada'il haqq idza syakahu gharimuhu. Maka wajib memaksa dia, mengharuskan dia untuk menunaikan hak, yaitu mengembalikan hutang. Wajib memaksa orang yang menunda-nunda pembayaran hutang tadi, dipaksa untuk melunasi hutangnya. Idza syakahu gharimuhu, apabila gharimnya, orang yang dirugikan, yang memberikan piutang, ini mengadukan masalah tersebut, yakni kepada hakim. Jadi kalau masalah sudah diangkat sampai ke hakim, ke pengadilan, ya, pemberi piutang ini mengadukan orang yang berhutang dengan sebab tidak melunasi hutangnya, dalam keadaan dia ada. Fa'in ada, kalau dia menunaikannya setelah dipaksa untuk melunasi utang, dia melunasinya. Itu alhamdulillah yang diharapkan. Siapa yang memaksa? Yang memaksa adalah waliul amr, pemerintah, hakim. Kalau yang memaksa tetangganya, nanti jadi percekcokan, jadi pertengkaran. Tapi yang memaksa adalah waliul amr, hakim atau pemimpin, pemerintah yang bertugas, yang bertanggung jawab pada perkara tersebut. Wa illa, jika tidak menunaikan, tidak segera melunasi hutangnya dalam keadaan dia ada, uzziro, maka diberi ta'zir. Bahasa lain ta'dib. Diberi apa? Pelajaran adab. Artinya apa di sini? Ta'zir. Ta'zir atau ta'dib ini semacam hukuman. Semacam apa? Hukuman. Tapi bukan ta'zib. Bukan siksaan. Di sini diberi pelajaran. Diberi apa? Pelajaran. Kapan? Sampai kapan pemberian ta'zir, hukuman ringan begitu? Hatta yu'addiya, hingga dia apa? Menunaikan atau melunasi hutangnya. Dia terus dita'zir, dita'dib. Mungkin diboikot. Siapa yang memboikot? Hakim, waliul amr, hingga orang tersebut melunasi hutangnya. Atau mungkin usahanya diblokir, ya, diboikot. Kapan? Hingga dia melunasi hutangnya. Atau bahkan mungkin disita untuk pelunasan hutang dia. Kenapa? Karena dia ada, dia punya. Au sampai kapan? Yasmaha gharimuhu, atau sampai apa? Gharimnya, pemberi piutangnya memberikan kelonggaran. Ya sudah, kalau dia tidak bisa atau tidak mau melunasi utang, ya sudah, tidak apa-apa. Diberikan ta'zir, diberikan pelajaran atau peringatan sampai pertama apa? Dia melunasinya, atau sampai pemberi piutangnya apa? Merelakan atau memberikan kelonggaran. Ya sudah, satu tahun lagi lah. Atau bahkan apa? Ya sudah, tidak usah dikembalikan. Wa mata tasabbaba li taghrimi gharimihi bi sababi shikayatihi fa alaihi al-ghurmu lima ukhida min mali li annahu huwa sabab. Dan kapanpun perbuatan dia menunda membayaran hutang hingga diadukan tadi, ini menyebabkan kerugian pada gharim, pemberi piutangnya, dengan sebab dia mengadukan kepada hakim, karena surat pengaduan membutuhkan biaya, sidang membutuhkan biaya. Maka apa? Fa'alaihil gurmu, maka denda atau pembayaran itu menjadi tanggungan siapa? Orang yang matlul goni, orang yang menunda-nunda pelunasan hutang tadi. Dia yang menanggung biaya persengketaan atau persidangan tersebut. Kenapa? Dia menyebabkan orang yang memberi piutang rugi dengan mengeluarkan biaya untuk pengaduan tersebut. Lima ukhida min mali, dikarenakan apa yang diambil dari hartanya, ya, untuk pengaduan, untuk apa, mengajukan berkas dan seterusnya, itu butuh biaya. Maka pembiayaan itu semua ditanggung oleh siapa? Orang yang diadukan tadi, karena dia sebab. Li'annahu huwa as-sabab, dialah sebabnya. Dia yang menjadikan pemberi piutang tadi mengajukan atau mengadukan kepada hakim. Wa dzalika bighairi haq. Dan yang demikian itu, dia pemberi piutang sampai mengeluarkan uang untuk pengaduan tadi, ini apa? Bighairi haq, itu bukan hak dia, bukan hak yang diberikan piutang. Maka dialah yang harus menanggungnya, dialah yang harus menggantinya. Wa kadzalika kullu man tasabbaba li taghrimi ghairihi dzulman fa 'alaihi dzaman. Dan demikian pula seluruh orang yang menjadi sebab kerugian orang lain dengan sebab zalim, li taghrim ghairihi dzulman, dengan sebab kerugian orang lain karena kedzaliman dia. Demikian juga setiap orang yang menjadi sebab orang lain itu rugi, orang lain mendapat kerugian dengan sebab kedzaliman yang dia lakukan, fa'alaihi dzaman, maka dia apa? Dialah yang bertanggung jawab, dialah yang harus mengganti kerugian tadi. Kenapa? Dia menjadi sebab terjadinya kerugian. Nah, ini kata beliau rahimahullah. Jadi yang menjadi sebab itu yang bertanggung jawab atas semua kerugian yang ada. Qala wa hadzal haditsu aslun fi babi al-hawalah. Dan hadis ini menjadi dasar pokok pada bab al-hawalah. Al-hawalah adalah pemindahan hak. Al-hawalah adalah pemindahan hak. Mungkin haknya Disam dipindahkan kepada Dede, atau haknya Hafiz dipindahkan kepada haknya Khalid. Ini pemindahan hak. Wa anna man khuwila bihaqqihi ala mali, dan sungguhnya barang siapa yang dipindahkan hak dia kepada orang yang mali, yang punya atau berada, fa alaihi ayyata hawala, maka wajib atas dia untuk apa? Berpindah haknya. Wa laisa lahu an yamtani, dan tidak ada hak bagi dia, tidak boleh bagi dia untuk apa? Menghalangi atau tidak mau. Wajib untuk apa? Nurut kalau haknya dipindahkan. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ukhila ahadukum ila mali'in fal yatba." Ini berkaitan dengan pemindahan hak atau hawalah. Qala wal haqq, dan hak alladhi yatahawwalu bihi, dan hak yang bisa dipindahkan, hak-hak yang bisa dipindahkan adalah hiya ad-duyun as-sabitatu bizimam, dia itu adalah hutang-hutang yang telah tetap di dalam apa? Tanggungan. Hak yang bisa dipindahkan adalah hutang-hutang yang telah tetap di dalam tanggungannya. Min qardin, baik dari apa? Qard, penggadaian, pinjaman dari apa? Pinjaman, pinjam uang namanya, sudah menjadi tanggungan dia, kemudian apa? Dipindahkan kepada si fulan. Au samani mabi, atau harga atau hasil transaksi jual beli, membeli barang kemudian uangnya kurang atau belum dibayar, itu menjadi tanggungan, hak dalam tanggungan fi zimmah. Nah, yang seperti itu bisa dipindahkan. Oh, nanti yang akan membayar si fulan, atau hak antum nanti yang menanggung adalah si Alan. Dipindahkan dari fulan ke Alan atau dari Alan ke fulan. Au ghairihima, atau selain keduanya. Ya, termasuk apa? Rohnin, ya, gade, nam, sewa menyewa masuk di dalamnya. Itu hak yang bisa dipindahkan. Qala wa idza hawwalahu 'alal mali fattaba'ahu bari'at zimmatul mukhil. Dan apabila dia memindahkan hak kepada orang yang mali, orang yang punya, fattaba'ahu, kemudian dia mengikutinya, oh iya, hutang nanti akan dikembalikan oleh si Alan. Kemudian yang bertanggung jawab adalah Alan. Pemberi piutang nurut, oh iya, nanti saya akan minta kepada si Alan. Maka bari'at dhimmatul mukhil, terbebas tanggungan mukhil yang memindahkan hak. Fulan memindahkan kepada Alan, maka fulan terbebas dari tanggungan, dan tanggungan berada pada si Alan. Fulan bebas tanggungannya. Ganti yang bertanggung jawab adalah Alan. Bari'at, terbebas tanggungan dia. Wa tahawwala haqqul gharimi ila man huwa illa man huwila alaihi, dan berpindahlah hak gharim, pemberi piutang, kepada orang yang apa? Mendapatkan hak pemindahan hutang tadi. Si fulan memindahkan hak pengembalian kepada si Alan. Si fulan terbebas tanggungan pengembalian, dan pengembalian tanggungan, pengembalian hutang berada pada tanggungan si Alan, berpindah. Nah, ini maksud dari penjelasan beliau rahimahullah, yang kesimpulannya bahwa pemindahan hak ini dibolehkan. Pemindahan hak ini dibolehkan, dan bagi pemberi piutang hendaklah mengikuti apa yang apa dipersyaratkan atau diperintahkan untuk menagih atau meminta pengembalian hutang kepada yang menerima pemindahan hak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lihatkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.